Pengen sugita ya, kebelakang aku ya. Oh iya kak. Jaga teh wis mendung, bukan kendir kone ayam melah. Gune pun dipenuhi. Dua album. Di sini tuh Jawa Tasunda.